ربنا إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kasihi fadil tuan imam, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita akan membicarakan bab yang keempat, al-babur rabi' fil halali wal harami. Bab yang keempat ini pada menyatakan perkara yang halal dan juga perkara yang haram. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Menuntut rezeki yang halal itu fardu atas segala orang yang muslim. Macam kita menuntut ilmu juga wajib, kita menuntut perkara-perkara yang berhubung kait dengan soal rezeki yang halal ini juga adalah merupakan wajib. Mau tak mau kita mesti menjadi orang yang mencari rezeki yang halal. Haram ni boleh makan ketika darurat. Ad-darurah tuqaddiru ala qadariha. Darurat tu pun boleh makan tu pun sekadar nak selamat dia ya. Yang dikata darurat ni, kalau dia tak makan, mati. Itu maksud darurat. Itu kata ta'rif darurat tu. Sebab tu kalau kita darurat, orang tu melafazkan lafaz kufur. Dibenarkan. Dengan syarat, hati dia tak sama dengan dekat lidah dia. Kalau dia dekat mulut pun dia kata dia lafaz kufur, hati pula lafaz kufur, jadi kafir. Murtad. Dia tak boleh. Karena dalam konteks begitu, tak dibenarkan. Tidak dibenarkan untuk kita melafazkan kufur dalam ketika sama ada kita kalau darurat, kita lapat di mulut, itu pun kalau orang letak pistol di belakang kita. Kalau kau tak lafaz, tembak engkau, mati. Itu pun dia boleh keluar dekat mulut, zahir. Tapi hati tak boleh. Hati dia tak boleh. Dia dekat mulut saja. Sama juga kita yang dikata darurat ni boleh makan benda haram. Kalau seandainya, kalau kita tak makan, mati. Kita tak makan, mati. Itu dimaksudkan dengan darurat ni tadi. Jadi kita mencari rezeki yang halal ni wajib. Walaupun kadang-kadang kita tengok rezeki yang halal tu murah, rendah. Tapi lebih baik daripada gaji yang mahal atau rezeki yang banyak sedangkan ianya tidak halal. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa qad zakara ba'du min astawla man istawla 'alayhi al-kasalu annahu lam yabqa halalun wastarsala fi kulli shay'in wa dhalika jahlun. لقد قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. Dan telah menyebut oleh setengah daripada orang yang ghalib atasnya segan daripada mengusahakan yang halal, bahwasanya tiada tinggal di dalam dunia ini suatu yang halal maka melepaskan ia akan dirinya dalam tiap-tiap suatu. Yakni maka ia mengambil daripada tiap-tiap suatu, padahal tiada ia memeliharakan dan tiada membezakan antara halal dan haram. Dan adalah yang demikian itu jahil ia akan hukum yang haram dan yang halal. Maka sungguhnya Nabi menyebut, halal itu jelas, nyata, haram itu nyata, antara kedua pekerjaan itu ada syubhah, yakni samar antara halal dan haram. Kata Imam Ghazali, dia menyebut tentang ada setengah orang yang dah kebiasaan malas dia tu untuk nak apa mendapatkan, mengusahakan perkara-perkara yang halal ini. Dia malas. Dia kata annahu lam yabqa halal. Maka dia kata atas dunia ni tak ada dah. Yang halal semua ada haram lagi. Itu alasan orang yang tak ada ustaz kerja-kerja halal, tak ada, semua haram lagi. Padahal dia tu nak cari kerja yang haram. Nanti Imam Ghazali kata dia buat alasan, dia kata lam yabqa halalun. Tak ada dah yang tinggal ni atas dunia ni. Maka melepaskan ia akan dirinya dalam tiap suatu. Yakni maka ia mengambil daripada tiap suatu padahal tiada ia memeliharakan dan tiada membezakan antara halal dan haram. Apabila itu penerian dia, dia kata tak ada dah. Hak yang atas dunia ni ada yang halal. Maka akhirnya kita tengok dia tak kira lah. Sama ada dia dapat itu daripada halal ataupun daripada haram. Kerana dia punya andaian, dia kata atas dunia ni tak ada lah. Kita cari ke mana pun tak jumpa dah benda halal. Maka yang ada kat kita ni haram je. Tu yang Imam Ghazali kata, ini dia bercakap itu. Dan adalah demikian itu jahil ia akan hukum yang haram dan halal. Imam Ghazali kata, orang macam ni ialah orang itu wazalika jahlun. Dia itu adalah merupakan orang yang jahil. Kerana dia anggap seolah-olah tak ada dah rezeki yang halal. Yang adanya semuanya haram belaka. Itu bohong lah. Berarti Imam Ghazali kata, wazalika jahlun. Ini tindakan orang yang jahil. Orang yang jahil. Maka sungguhnya telah bersabda Nabi SAW, yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata. Dan antara keduanya itu beberapa pekerjaan yang syubhah, yakni yang samar antara halalnya dan antara haramnya. Jadi dia kata, kalau berlaku macam itu, menampakkan tentang di sana adanya perkara yang disebut sebagai pekerjaan yang samar, iaitu antara yang halal dan juga ada yang halal dan ada yang haram. Itu dia punya, dia katakan itu. Jadi sedangkan dalam agama ni dah jelas, innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa baina umurun mushtabihat. Dan di antara halal dengan haram itu ada kesamaran, itu yang disebutkan sebagai syubhah. Jadi jangan awal-awal lagi kita sudah pukul, kita dah kata tak ada hak yang halal, payah. Tak ada semua. Jadi yang ada haram saja. Jadi ataupun dia kata tak salah, kalau kita ada kira halal haram sangat, payah kita nak hidup atas dunia ni. Ini satu pandangan yang jahil. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Arba'in fi Usuliddin, fal halalu kasirun walaysa alaika an tayaqqana batinal umuri bal alaika an tahtariza mimma ta'lamu annahu haramun aw tazunnu annahu haramun yahsulu min alamatin najizatin maqrunatin bil mal. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Arba'in fil Usul, maka yang halal itu banyak dan tiada lazim atasmu bahawa engkau yakin akan batin. Perkara suatu itu akan halal, tetapi lazim atasmu bahawa engkau peliharakan daripada barang yang engkau ketahui bahawa adalah suatu itu haram, atau engkau sangka bahawa suatu itu haram, maka sangka hasil daripada alamat yang nyata beserta dengan hartanya itu. Seperti yang lagi akan datang dibicarakan alamat yang menunjukkan zan haram harta itu pada pasal yang ketiga pada bicara bab syubhah nanti. Kata Imam Ghazali, dia kata halal itu banyak. Halal itu banyak, dia kata. Walaysa alaika, dan tidak lazim atas kamu bahawa engkau yakin akan batin perkara suatu itu akan halalnya. Tapi lazim atas kamu engkau peliharakan dari barang yang engkau ketahui bahawa ala suatu itu haram. Jadi benda yang halal ni banyak. Memang but. Kan? Kalau kita tengok atas dunia ni, minuman hak halal lebih banyak daripada hak haram. Kalau kita pergi di kedai, banyak minuman halal daripada haram. Tapi tak orang nak ambil hak haram juga nak buat macam mana. Sedangkan banyak. Kita boleh minum macam-macam. Apa? Minuman kita. Apa? Teh tarik. Kopi ready. Apa? Kopi O. Kemudian fresh orange. Apple. Bali. Lecikang. ABC. Banyak. Hak tak boleh ya? Satu yang arak. Ini bodohnya manusia ni dia ambil hak yang haram tu. Padahal hak halal tu banyak daripada hak haram. Hak halal tu banyak daripada hak haram. Tapi manusia ni dia pilih hak yang haram juga. Ini memang tabiat manusia ni dia suka jenis hak orang larang. Macam anak kita. Hak yang kita larang tu yang dia buat. Hak kita larang. Dia nak buat. Kita kata jangan naik tangga. Dia naik juga. Kita kata naik tangga, dia tak naik. Ha, kena cakap terbalik, macam ambulan juga bercakap. Kan? Ha, jadi orang pun sama juga. Ha, jadi jangan kita kata apa. Kalau kita kata, jangan nak tu dia ambil. Jadi Tuhan ni dijadikan kita ni banyak halal daripada haram. Bukan yang banyak haram daripada halal. Haram tu banyak daripada halal. Ha, jadi atas lazim kau ni pelihara barang kau ketahui. Jadi kita atas kita ni dia kata, tengok. Apa kalau benda itu halal, yakin halal. Ha. Tapi lazim atasmu bahawa engkau pelihara daripada barang yang engkau tahu benda itu haram. Atau engkau sangka suatu itu haram. Jadi kamu kena anggap itu merupakan haram. Itu yang kata-kata kita mengaji bab-bab. Sekurang-kurangnya kita katakan hal yang berkaitan dengan soal fardu'ain itu. Ialah kita mesti mengetahui. Sekurang-kurangnya ialah adanya batasan kita tahu benda itu halal ataupun benda itu haram. Nah, itu orang kata pengibat minimum standard yang kita kena tahu sebagai seorang Islam. Kurang-kurang kita tahu ini haram, minuman ini haram, ini minuman halal. Nah, itu sekurang-kurangnya begitu. Bukannya begitu. Berdosa kita kalau sampai kita tak tahu ilmu yang ada membezakan antara yang mana halal dan mana haram. Walaupun benda tu benda yang agak simple kita katakan. Jadi kata akan dibincang jadi detail. Dia kata bab-bab yang bersangkutan dengan zan. Terutama di dalam perkara-perkara syubhah. Perkara-perkara yang nanti dibincang panjang. Depan nanti bagaimana kita nak membuat satu keputusan berkenaan dengan satu perkara yang disebut sebagai benda yang syubhah. Benda halal tu jelas. Benda haram tu jelas. Tetapi antara kedua, hak yang halal dengan haram tadi itu ada yang disebut sebagai perkara syubhah. Perkara syubhah. Ini syubhah itulah yang perlu kita perhati banyak. Jadi yang ini macam selalu saya sebut, saya sendiri pun di segi peribadi, banyak kita ni libat makan benda-benda yang syubhah. Syubhah. Kita mengguna benda-benda yang syubhah. Terutamanya di segi sudut pemakanan kita. Makanan kita. Oleh itu, kita sebagai ahli surau ni, sepatutnya kita kena pastikan makanan dalam rumah kita tu mencari benda yang halal tu faridah. Talabul halal faridah. Kita mencari benda-benda yang halal itu merupakan yang dituntut ke fardu. Fardu sangat-sangat. Fardu dah menjadi wajib. Macam gitu. Sama ada kita nak beli barang-barang kicap ke, tomato ke, kan? Ini benda-benda ni sudah ada dalam produk. yang dikeluarkan oleh orang orang Islam. Ubat gigi kita ke, itu semuanya produk yang sudah ada hak orang Islam keluar. Wajib, dah jadi wajib. Jadi wajib. Kurang-kurangnya kita dapat membantu ekonomi orang Islam. Mungkin bukan tidak semua. Ada benda-benda, tapi kurang-kurangnya sudah banyak barang-barang yang ada hak orang Islam, kita belilah. Walaupun kadang-kadang harganya mungkin mahal, 10 sen, 20 sen, tapi kita beli itu ialah kita lebih jelas dari segi halalnya. Macam mi, kuih tiaw, makanan-makanan yang kita makan selalu kan. Apa, panggil apa, tahu. Itu patutnya kita jangan makan. Kita jangan makan. Kalau kedai tu dia buat, dia berniaga mi tu, jangan. Saya kalau waktu saya duduk jaga buka puasa dekat markas tu, bagi tahu kalau nak buat apa semua, barang, fishball ke apa, fish cake ke sebagainya, tak ada orang Islam yang abuh. Mi, kalau buat mi, mi orang Islamnya. Itu syarat dia kalau kau nak buat. Nak, tak nak aku buat orang lain. Kita beri syarat. Kita demand lah. Moga duit kita. Duit kita. Benda yang kita boleh, kecuali benda tak ada. Benda tak ada, lain benda ada. Benda yang ada ni, kita sepatutnya kita kena cari. Benda yang, kita tak kata haram. Itu yang kata syubhah tu. Dia tak itu haram. Dia jatuh benda itu benda syubhah. Perkara itu perkara disebut sebagai syubhah. Bukan syubhah. Kalau syubhah, jadi kita perlu kepada soal perkara yang kita nak dapat ni tadi, biarlah daripada jelas dari segi hukumnya tadi. Itu yang kita perlukan, perlu kita nak. Al-faslul awal fi fadilatil halal wa mazammatil haram. Pasal yang pertama pada menyatakan kelebihan yang halal dan menyatakan kecelaan yang haram. Adapun kelebihan yang halal itu, maka iaitu firman Allah Ta'ala, Kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Makan oleh kamu daripada makanan yang baik. Dan perbuat oleh kamu akan amal yang saleh. Maksud tayyibat yang baik itu ialah yang halal. Setiap yang halal itu baik. Dan setiap yang baik itu ialah halal. Setiap yang Allah Ta'ala jadikan, berikan benda itu benda yang halal, itu merupakan makanan yang baik. Dan dia sambung tentang wa'amalu saliha, makan makanan yang baik dan wa'amalu saliha, naklah kamu beramal dengan amal yang baik. Ada hadis 40 kita tengok ada bincang bab berkenaan dengan hal yang berhubung kait dengan apa doa. Di situ menceritakan wa zakara ar-rajulu asy'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lah, kata Allah, kata Nabi. Dia kata apa ni, menyebut tentang kisah seorang laki-laki yang musafir jauh, rambutnya kusut masai dan tangan dia menadah ke langit minta doa ke Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala, Nabi kata, macam mana Allah Ta'ala nak terima dia punya doa dia? Pasal apa? Pasal, wa mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan tu haram. Wa mashrabuhu haram. Minuman yang dia makan itu ialah haram. Wa ghuziya bil haram. Dan semua makanan yang disuap dalam mulut itu haram. Fa'anna yustajabulah. Macam mana doa dia Allah Ta'ala nak terima. Sebab tu bila ada seorang sahabat Nabi tanya Nabi. Tanya Nabi, dia kata macam mana doa supaya Allah Ta'ala nak terima. Maka Nabi kata, atib mat'amak takun mustajab da'watak. kamu perbaikilah makanan kamu dan nescaya kamu akan dapat apa, doa kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok bagaimana tentang itu. Jadi kalau nak di antara doa kita supaya Allah Taala ni makbul, ialah kita mesti memperbaiki dari segi makanan kita, barulah di sana doa kita Allah Taala akan kabulkan. Adapun setengah daripada hadis yang menyebut akan kelebihan halal itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala al-halala 40 yawman, nawwara Allahu qalbahu wa ajra yanabi' al-hikmati min qalbihi 'ala lisanihi wa fi riwayatin ukhra zahadahu Allahu bid dunya." Barang siapa memakan akan yang halal 40 hari, nescaya Allah Ta'ala akan menerangkan hatinya dan menterbitkan Allah Ta'ala beberapa ilmu, yakni hikmah daripada hatinya atas lidahnya. Dan pada satu riwayat yang lain, nescaya menzuhudkan dia oleh Allah Ta'ala di dalam dunia ini. Nah, ini kita tengok bagaimana tentang barang siapa yang memakan akan yang halal. Yang makan makanan yang halal 40 hari. Makan 40 hari. Nescaya Allah Ta'ala akan memberikan cahaya kepada hati dia. Jadi kita faham di sini pula, kalau kita makan yang haram, maka Allah Ta'ala akan menggelapkan hati kita. Oleh itu, ada kawan saya, dia buat satu tesis PhD dia. Dia buat kajian berkenaan dengan soal pendidikan dan juga pemakanan. Memang dia punya finding dia tu, dia punya dapatan akhirnya, dia kata memang soal pendidikan ini berkait rapat dengan soal makanan. Soal makanan. Banyak orang yang apa, kita kadang-kadang kita tengok anak kita, kita tengok apa, orang yang di bawah tanggungan kita, kadang-kadang mereka ni wasak binasanya tadi, sebab dia ialah yang menjadikan dia tu, dia akhlak dia, watak dia, perangai dia tu agak sukar untuk kita bentuk. Dia mempunyai kaitan dia dengan soal kita beri makannya tadi. Makannya tadi. Tuan-tuan tengok, kalau bapak dia tu kaki rasuah, tuan-tuan tengok anak dia jahat. Pasal dia bagi anak dia tu minta kedarah benda haram. Haram. Saya tengok banyak cikgu-cikgu yang duduk mengajar sekolah-sekolah. Bila cek tengok budak ni disiplin sekolah, becek bapak dia kerja pula. Bapak dia kerja apa pula, macam terkenal bapak dia memang kaki rasuah. Anak masalah. Kenapa dia dibentuk watak akhlak ni tadi dengan begitu rupa. Dengan begitu rupa. Sebab tu saya pun cukup takut kadang-kadang bila kita tengok kan. Kadang anak-anak kita bila kita suruh dia, dia tak dengar. Dia jadi degil. Kita pun kadang-kadang bimbang, takut hak makanan yang kita bagi kepada dia tu makanan yang tak betul, menyebabkan hati dia jadi keras. Hati dia jadi keras. Kita ajar dia, dia keras hati dia. Kemudian dia belajar pula kadang-kadang payah dapat. Jadi hati keras ni paling kita takut sekali tuan-tuan. Apabila takut, ini berkaitan dengan soal pemakanan. Pemakanan tadi yang kita beri daripada sumber-sumber yang tidak betul ni tadi. Ini yang paling kita takut sekali. Waruya anna Sa'dan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yas'ala Allah ta'ala an yaj'alahu mujaba da'wati. Faqala lahu atib tu'matak tustajab da'watak. Riwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya Sa'ad radhiyallahu anhu memohon akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbawa memohonkan Nabi akan Allah Ta'ala bahawa menjadikan ia mustajab doanya. Jadi saat ni pernah minta dekat Nabi, petua yang saya sebut tadi, ialah macam mana formula fatwa supaya membolehkan doa dia tu Allah Ta'ala mustajab. Maka Nabi beritahu, dia kata, atib mat'amak, baikkan olehmu akan makananmu. Maknanya perbaiki olehmu akan makananmu. Nescaya dimustajabkan Allah Ta'ala akan doamu. Jadi kamu kena boleh, dia kata. Syarat dia ialah kamu baikkan olehmu akan makananmu. Kamu kena perbaiki, baikkan amalan kamu. Nescaya kamu itu akan, doa kamu itu akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia suruhnya ialah kita pastikan supaya kita perbaiki akan makanan kita. Makanan kita baik, maka doa kita tu akan dimustajab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi malakan ala baitil maqdisi yunadi kulla laylah man akala haraman lam yuqbal minhu sarpun wala adlun faqila as-sarpu an-nafilah wal adlul faridah. Bahwasanya adalah bagi Allah Ta'ala itu satu malaikat di atas Baitul Maqdis, padahal menyeru ia pada tiap-tiap malam dengan katanya, barang siapa memakan akan yang haram, nescaya tiada diterima daripadanya saraf, yakni ibadatnya yang sunat, dan tiada diterima daripadanya adl, yakni ibadat yang fardu. Nabi sebut, dia kata, bagaimana malaikat yang menyeru di Baitul Maqdis setiap malam, dia kata, kalau siapa yang makan benda yang haram, Allah Ta'ala tak terima pada dia itu sama ada amalan sunat ataupun amalan wajib. Amalan sunat ataupun amalan fardu. Ini kita kata tadi yang kita sebut macam hadis tadi. Iaitu mempunyai kaitan yang rapat antara soal apa ibadat kita ni dengan makan. Kalau makan itu makanan yang haram, maka Allah Ta'ala dia tidak terima kita punya amalan, kita punya ibadat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang perlu kita kena jaga supaya kita tidak terlibat ataupun tidak menjadi orang-orang yang makan benda-benda yang haram, dan kita pula tidak diterima amal-amal kita sama ada haram, sama ada fardu ataupun amalan yang sunat. Maka kata setengah ulama, maksud dengan saraf, jadi saraf tadi ibadat sunat dan maksud fardu. Dan sabda Nabi lagi, man ishtara sauban bi ashrati darahim wa fi thamanihi dirhamun haramun lam yaqbalil lam yaqbalillahu salatahu ma dama alaihi min syai. Barang siapa membeli akan kain dengan 10 dirham dan ada di dalamnya harga 1 dirham yang haram, nescaya Allah Ta'ala tidak akan terima semayang selama ada di atasnya suatu daripada kain itu. Wala'ayazubillah. Jadi kita beli kain kita RM10. RM1 saja yang kita dapat itu daripada sumber yang haram. Kalau kita fikir logiknya kan, hak yang RM1 ya. Hak haram tu banyak, hak yang halal banyak. Tak. Allah Ta'ala, Nabi kata, dia tak akan terima semayang dia tadi. Amalan kita tu tak diterima. Pasal ada pada baju kita ni daripada sumber yang haram. Kih dia pasal ada sumber yang haram. Walaupun hak yang haram tu RM1 je. Sedangkan hak halal RM9. Dia tak boleh. Dalam kaedah Islam ni dia kira benda tu tak boleh dia bercampur. Campur walaupun apa sedikit, tapi dia akan memberikan kesan yang banyak. Orang kata takkanlah ustaz, sikit pun takkan, tak boleh kot. Memang tak boleh. Macam nasi berani sekawah, ambil tak yang pandu sikit. Padahal sikit je kan, ada banyak nasi ayam, nasi berani banyak lah kan. Tak boleh makan nasi tu, baru habis semua kan. Haram pun sama lah benda tu. Walaupun dia sikit, dia tak boleh untuk kita nak mengatasi. Iza jtama'al halal wal haram, ghulibatil haram. Dan apabila bercampur antara halal dengan haram, maka yang haram itu ialah mengatasi yang halal. Halal. Tapi dalam apa kaedah pelaburan, di sana kita tengok. Sebab tu antara sebab apa ASB, ASN tu disebut, dikatakan, dipatuakan sebagai haram. Macam Selangor tu jelas fatwa dia. Haram sebab dia antara hampir dekat sekarang ni masih 24% daripada pelaburan ASN, ASB itu ialah di tempat yang haram. Antaranya ialah industri, apa insurans dan juga tempat-tempat lain. Walaupun dulu kita pernah tengok surat khabar dia keluarkan fatwa. Surat khabar katakan apa? Malih fatwa kebangsaan kata halal. Bohong, tak betul. Tapi oleh fatwa pun penakut juga, tak berani betul balik. Sebenarnya sepatutnya yang berlakunya ialah malih fatwa membuat keputusan. Ialah pelaburan ASN, ASB itu akan menjadi halal seandainya tempat pelaburan itu hanyalah 5% sahaja. 5% sahaja tempat yang haram. Maknanya tempat-tempat yang agak meragukan tadi. Itu sahaja. Dia bagi itu, yang keluar surat khabar, dia kata, malih fatwa kata, halal. Tapi malangnya, tak ada seorang pun berbetul balik. Tapi orang sekarang ni duk letak dekat bank-bank rumah tu. Nak beli. Sebab tu Selangor masih tegahkan kali kedua kali lagi. Macam saya pernah sebut dulu, di Perak, abang saya, Datuk Saleh tu, dia ahli jawatankuasa fatwa, dia seorang yang menentang. Dia kata haram. Dengan hujah. Tapi oleh kerana main suara majoriti demokrasi ini, dia kalah. Orang kata halal itu hujah tak kuat. Yang dipengusikan oleh Sahibus Samaha. Di Pulau Pinang, dulu halal. Tapi abang saya Datuk Hassan pergi, dia review balik. Apa ASN haram. Dia kena ingat, fatwa kebangsaan dia tidak mengikat dengan negeri. Fatwa adalah bidang kuasa kerajaan. Kerajaan negeri. Kerajaan negeri. Fatwa. Masaan jas hanya dia boleh beri pandangan, tapi itu dia tak mengikat untuk negeri-negeri nak ikut atau tidak. Negeri itu sendiri yang punya apa authority yang sendiri untuk memutuskan benda tadi. Walaupun kita nak fikir sebenarnya, kita kena fikirlah benda itu. Walaupun kita nak fikir macam-macam, tapi kena fikir. Benda itu ialah benda yang kena ingat. Dia membabitkan soal itu ialah kita besok kita nak mati. Itu. Kita labur ni pun untuk masa depan kita sebenarnya. Tapi tak guna masa depan kita. Sebab tu ada seorang ahli seorang ulama menyebut, dia kata Zunnurain. Dia kata, apa makna kamu kaya dengan harta tetapi kamu tidak mempunyai agama? Nak buat apa? Tak guna. Tak guna. Tak guna kita harta kaya banyak sebagainya. Kita menyebabkan harta kita besok akan membakar kita dalam neraka. Tetap tak, dia pula menjadi petrol untuk membakar kita. Membakar kita. Carilah benda-benda yang pelaburan-pelaburan yang halal kita ambil. Kita boleh ambil. Kita nak ambil. Cari. Macam juga macam tuan-tuan nak masuk insurans dan sebagainya, pastikan masuk takaful. Sekarang dah wajib. Wajib tuan-tuan kena ambil takaful. Bukan lagi insurans komisioner. Bukan lagi insurans komisioner. Atau kenderaan motor ke, berkereta ke, apa sekalipun insurans, mesti ambil takaful. Sekarang dah wajib. Dulu tak apalah. Dulu pasal tak ada. Sekarang dah ada option, maka haram kita ambil benda yang lain. Kena ambil. Yang kena ambil yang ni saja. Sebab apa? Ni insurans pun sama juga. Kalau kita mati, jadi kita bimbang. Takut orang lain dapat daripada kesenangan kita, sedangkan kita pula ambil daripada daripada apa tempat yang kita beli tadi ialah syarikat yang tidak syar'i, tidak mempunyai apa kelulusan dari sesudut agama tadi. Itu yang perlu kita. Jadi kita tak nak nanti sebab tu Allah Ta'ala tak terima kita punya amal kita. Pasal amal kita tu daripada sumber yang haram, sumber yang tak baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan harta yang haram, maka api neraka terlebih aula dengan dia. Jadi makanan yang tumbuh daripada badan kita ni daripada yang haram, maka tempat yang paling aula ialah neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubali min aina iktasaba al-mal lam yubali lahu min aina adkhalahu an-nar. Allah, barang siapa tidak hirau daripada barang apa yang usahakan harta, yakni sama ada padanya halal ataupun haramnya, nescaya tidak dihirau Allah Ta'ala daripada barang apa pintu yang memasukkan ia akan dia ke dalam neraka itu. Jadi maknanya siapa yang dia kira atas dunia ni, dia tak kisah. Sama ada daripada mana, tak kisahlah ustaz. Daripada mana pun tak kisah ambil. Tanya banyak sangatlah. Kalau kita nak kira sangat halal haram payah. Besok Allah Ta'ala pun sama juga. Tersuruh kira banyaklah payah. Nak masuk pintu mana, ikutlah aku nak masuk neraka mana pun. Esok Tuhan jawab aku lebih kurang untuk hadis ni. Dia kata, kalau orang siapa tak hirau daripada apa barang yang kamu usahakan, esok Allah Ta'ala pun kata, lam yubalillah. Allah Ta'ala pun dia tak kisah. Min aina adkhalahu an-nar. Daripada mana pula, pintu mana pula neraka kamu nak dimasukkan. Itu yang disebut begitu. Kita tak boleh kita nak kata, kita nak buat permudah-mudahkan saja benda yang kita lakukan tadi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ibadatu 10 ajza, 9 minha fi talabil halal. Ibadah itu 10 suku bahagian, maknanya 10 juzuk, yang 9 suku daripadanya di dalam menuntut yang halal. Ibadah ni ada 10 juzuk dia kata, tapi 9 daripada 10 itu ialah perkara yang melibatkan soal mencari benda yang halal. Menuntut rezeki yang halal. Menuntut rezeki yang halal. Dia ada 10 juzuk dan 9 daripadanya itu ialah menuntut yang halal. Mencari yang halal tadi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asaba malan min ma'thamin fawasala bihi rahiman au tasaddaqa bihi au anfaqahu fi sabilillah jama'a Allahu zalika jami'an thumma qazafahu binnari. Barang siapa memperoleh akan harta daripada sesuatu yang haram yang membawa kepada berdosa, maka menghubungkan ia dengan dia itu akan kerabatnya, atau memberi sedekah ia akan seorang dengan dia, atau membelanjakan ia akan dia dalam perang sabilillah, maka menghimpun Allah Ta'ala akan yang demikian itu sekaliannya, kemudian melontarkan ia akan dia ke dalam api neraka. Maknanya Nabi kata, barang siapa yang dapat harta, suatu yang haram, yang membawa kepada dosa. Wang dia dapat tu, wang daripada haram lah. Dia katakan. Cara tak betul mencuri, merompak, rasuah, sebagainya tadi ambil hak orang. Kemudian, dia gunakan harta tadi untuk menghubungkan kerabatnya. Ada duit banyak ni, dia buat rumah orang susah, baik kat adik-adik, beradik semua kan. Untuk merapatkan hubungan silaturahim. Tapi sumber pendapatan tadi haram. Dia kena loteri ke ekor ke empat nombor ekor, empat digit, tiga digit kan. Dia buat gitu. Maka, apa menghubung ia dengan dia itu. Atau memberi sedekah ia akan seorang dengan dia. Atau membelanja ia akan dalam perang sabilillah. Dia ambil juga untuk infak fi sabilillah. Untuk berperang dan sebagainya, untuk apa berjuang dalam pilihan raya dan sebagainya ambil, tapi daripada benda yang haram. Maka Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Besok Allah Ta'ala akan kumpul sekalian dari harta tadi, bubuh dia dalam neraka juga. Bubuh dia di dalam neraka. Walaupun dia dianggap hak yang dibuat itu orang panggil boleh untuk suci. Hak yang kerja buat jahat dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Kita katakan najis tak boleh suci dengan najis. Air kencing, air. Tak boleh suci air kencing. Itu maksudnya senang. Dia tak apa. Dia kata itu maknanya kita dah memperingatkan kepada kita tentang hal yang apa apa perkara-perkara yang Allah Ta'ala dia marah. Benda-benda seperti begitu. Dan lagi sabda Nabi SAW. Dirhamun min riba ashaddu 'inda Allah min 30 zayyinati fil Islam. Satu dirham daripada harta riba itu terlebih sangat jahat di sisi Allah Ta'ala daripada 30 orang yang berzina di dalam Islam. Na'udzubillah. Maknanya dirham saja kita ambil daripada riba haram, maknanya dia punya dosa dia seperti mana orang yang berzina sebanyak 30 orang. Dia berzina dengan 30 orang menyamai dengan satu zina. Satu dirham. Itu gambarkan berat. Sebab tu riba ni Allah Ta'ala mengisytiharkan fa'zan biharbin minallah. Dia isytiharkan perang. Dan Nabi juga dia tengok dalam apa ketika Nabi Isra' Mi'raj. Antaranya ialah Nabi melihat bagaimana orang yang berenang di dalam lautan darah nanah. Maka itu ialah akibat daripada orang yang makan riba. Riba ni berat. Riba ni penindasan. Dia menindas kepada orang lain. Nanti dia bincang bak ke depan lah. Mana riba, ada riba fak, riba nasi'ah. Riba liat apa dia. Itu akan dibincang. Dan lagi sabda Nabi SAW. Man laqiyallaha wari'an. A'tahu Allahu thawban. Thawabal Islam. Kullih dia kata. Barang siapa mendapat akan Allah Ta'ala. Padahal ia orang warak. Yakni. Padahal ia melihara dirinya daripada yang haram. Dan menjauhkan ia daripada apa, menjauhkan ia akan dia, nescaya memberi akan dia Allah Ta'ala pahala Islam sekaliannya. Jadi kalau barang siapa yang melihara, itu kan warak. Warak, maksud warak ni ialah orang yang meninggalkan benda haram dan meninggalkan sebahagian yang halal. Itu dikatakan sebagai warak. Takrif warak ni begitu. Meninggalkan yang haram dan meninggalkan sebahagian daripada yang halal. Maksud halal tadi yang benda-benda yang dikatakan benda perkara syubhah tu tadi, maka itu ialah dianggap benda yang apa haram. Benda yang haram. Kalau apa orang anggap tinggal benda-benda syubhah itu dianggap sebagai orang yang warak. Jadi orang yang warak ni, dia memelihara diri dia itu sebagai orang yang dianggap oleh Allah Ta'ala, memberi akan dia Allah Ta'ala itu pahala sekaliannya. Dan Nabi sebut lagi, dia kata, khairu dinikum al-wara. Yang terlebih baik agama kamu itu, iaitu menjadi orang yang wara. Wara ni ialah orang yang menjauhkan daripada benda yang haram, dan dia juga tidak melakukan, meninggalkan sebahagian daripada benda yang halal. Inilah kita katakan apa yang disebut sebagai ta'rif wara', wara', wara', itulah wara' dia. Kata wara' tu maknanya tinggal benda yang haram. Bukan macam saya selalu sebut dulu, ta'rif Melayu wara' ni dia mata kuyu kan. Ataupun kan, dia tu serban tak buang, kepiah putih tak buang, pakai jubah, ya, itu wara' Melayu. Kalau pakai jubah tapi benda haram, subahabat, bukan warak nama dia. Bukan warak. Warak ni ialah dia tinggal benda yang haram, dan dia tinggal sebahagian juga daripada benda yang halal. Mana halal? Ini kita manita. Ini benda yang, ini kita dah katakan, satu perkara yang perlu kita, perlu tengok, perlu lihat. Perkara-perkara seperti begini yang boleh memberikan pengajaran dan makna kepada kita yang cukup besar, untuk kita jadikan sebagai satu renungan dan sebagai satu daripada benda-benda yang boleh membawa kita ini sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi kalau kita jadi orang yang macam ini, insyaAllah kita adalah orang yang selamat begitu. Jadi kalau ada macam ni semua, insyaAllah kita merupakan orang-orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Okey, wallah. Ya. Yeah. Benda yang dia okey. Dia sebab tu kita tadi, kalau dalam konteks dia katakan sebagai satu apa? Panggil darurat, boleh makan. Tapi kalau dia paksa gitu, dia paksa tu dia berdosa lah. Kita tu pasal kita ikut dia tu pun apa, kita dianggap sebagai orang dipaksa. Hak yang sebab tu kita katakan hak yang suruh, memanglah kalau ikut kaedahnya, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, kita boleh tak boleh taat kepada orang yang apa, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita ikut dia tu pun tak boleh, tapi dia tu lagi berdosa pasal dia tu suruh buat benda yang haram kepada kita. Ayalah. Latihan, benda tu patut orang kata tu, latihan tu bukan bentuk latihan gitu. Ni apabila otak yang duk ada di atas tu, otak dia, latihan dia, otak yang bukan otak Islam. Jadi gitu, memang dia, kalau benda dia apa, dalam keadaan yang darurat macam tu, boleh buat. Ada benda lagi, boleh buat, benda survival, bentuk-bentuk lain, tapi kamu nak paksa makan benda tu sedangkan apa, lagi lembu, 4-5 ekor ada lagi, kamu nak suruh makan bewak, makan tupai, apa-apa kan. Tu kan. Dia benda darurat ni dia akan datang sendiri ya. Dia akan datang sendiri. Benda tu akan datang sendiri. Benda tu apabila kita tahu nak makan tak ada. Apa pilihan kita? Pilihan kita nak makan tak ada. Macam rimau lah. Pak dia, mak dia tak pernah hajar pun makan daging, tapi benda tu jadi makanan dia. Makanan dia. Jadi sebab tu tak salah kita lah, salah dari segi sistem yang salah tadi. Ada soalan lagi. Tu riba. Dua-dua terlibat. La'anallahu akilar riba wa katibahu wa maukilahu. Maksudnya Allah Ta'ala laknat orang yang makan riba, sama ada yang jadi juru tulis pun kena, wa syahidahu, orang yang disaksi pun kena. Tu. Jadi yang kata. Itulah kata tadi, maknanya dua-dua kena. Pihak kita tu kita harapkan tak serupa dengan Tuhan lah maksud tadi. Tapi di segi dosa. Apa dosa? Dan kita tak tahu tu lain lah. Maksud kita tak tahu lain. Yang tadi dua-dua dia perjanji awal tadi. Dia boleh satu seginya ialah macam kita, dia bagi pinjam kita 1,000. Kita, dia pun tak nak minta kita. Kelah oleh kerana saya pun niaga ada ruang, kita ambil dia. 1,100, mana dalam bentuk hebah ke, dalam bentuk sedekah ke, tak apa. Tapi kau tetap tak boleh, tu riba. Sebab tu akhir zaman ni Nabi sebut, dia kata, walaupun kamu tak makan riba, haba-haba riba tu kamu kena. Habab, ya. Tidak. Contoh lain. Macam kita kadang-kadang ada kad kredit pun semua tu, kan. Dia sebut service charge. Service charge tu tidak based kepada berapa banyak. Apa nama, dia kira masalah apa, telefon dia, masalah apa, surat dia hantar kepada kita, reminder tu tidak. Nanti riba. Itu kredit kad hari ni. Kita ambil hayang Islamnya. Kerana Islamnya macam ni dia. Tapi kalau elok-elok tu sambil tak apa. Sambil tak apa. Ni nak cerita pasal kita kadang-kadang. Ha? Kadang-kadang masalah ada juga. Kadang-kadang macam kalau tuan-tuan yang selalu travel luar negara. Kadang-kadang ada sengah. Hotel-hotel semua dia tak nak duit kertas. Dia nak duit plastik semua. Ha? Ha, terpaksa kita pakai untuk ni. Tapi ha. Ha. Kalau ambil Islamnya dia macam ni. Kalau kita kredit macam kita kata kita akad lebih kurang. Apa, dia punya kad kita limit dia 7,500 ya. Dia kelekeh kalau kita tak bayar macam mana pun, setakat dia, setakat 7,500 dia. Dia mati dekat tu. Ha, tapi berlainan dengan komersial. Kalau tuan-tuan lagi tak bayar, lagi dia naik, itu sampai bengkrak saja. Ha, itu lain. Ha, kalau yang ni dia mati setakat 7,500. Pasal kita akad dia 7,500. Ya. Macam kita hutang tak bayar kan. Dia kan, mungkin kita tak bayar, default payment tu. Dia setakat 7,500 ya. Itu kalau kita nak bayar nanti pun setakat 7,500. Berlainan dengan hak yang apa komersial dak dia kan bunga dia tinggi, dia rate kad kredit tinggi 18%. 18%. Ha, dia tinggi kad kredit ni. Ha, sebab tu kalau kita pakai tu sebaik-baiknya kita pakai tu jangan duduk. Jangan bayar kredit, kita bayar semua dia. Ha, lebih selamat. Itu dah tinggi. Kita pakai tu betul-betul untuk perlu saja. Ha, dia memang syok kan. Ha, pergi tanya senyum ya. Nak bayar masam tu. Ha? Ha, nak bayar masam. Sebab tu kan sebaiknya tak perlu pakai pun tak apa. Ya. Ya. Hak yang kad kredit Islam tidak. Dia pasal dia dah pernah akad awal. Dia lain. Ha. Ha. Ha. Ya. Dan sebab tu hari ni kita perlu ambil hak yang sistem hak Islamnya. Yang Islam dia tidak naik interest. Ha, dia tak kena interest. Kalau kita lambat bayar, dia just dia hantar reminder tu, dia akan berapa dia charge untuk ni lah. Dia punya official dia punya lah. Masalah apa, surat daftar dia kadang-kadang untuk itu. Dia tidak based kepada berapa pinjaman kita. Ya. Ya. Tadi saya sebut tadi, maknanya sebab tu itu masuk. Kita makan makanan hak orang bukan Islam buat, jatuh pada syubhah. Syubhah. Syubhah ni macam Nabi sebut, dia peratus nak pergi haram tu lebih banyak daripada halal. Dia ibaratkan seperti mana pengembala kambing yang mengembala di tapak padang dia, di sebelah tu padang orang lain. Peratus kambing tu nak makan hak orang lain tu lebih banyak daripada hak tak makan. Sama juga kita makan benda syubhah tadi. Dan syubhah tadi memberikan kesan kepada ibadat kita tadi. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ala al-Qur'an al-Azim. Allah faqihna fi din wa alimna tawar. Surat al-lazina an'amta alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin.